Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah dari Ibn Malik. Nuna At-Tawqidi. Qala rahimahullah, lil fi'li tawqidun binunaini huma kanunai idhabanna waqsidan huma. Untuk mentaukidkan fi'il bisa menggunakan dua nun, yakni nun dalam lafad idhabanna dan iqsidan huma. Yu'akida nif'al wa yaf'al atiya datolabin au syartun imma tariya au musbatan fi qasamin mustaqbala wa qalla ba'da ma walam wa ba'dala wa ghairi imma min tawali bil jaza wa akhiral mu'akkad iftah tabruza. Yang bisa ditaukid dengan nun ialah if'al, yakni fi'il amr, wa yaf'al, dan fi'il mudhari, yang datang setelah tolab atau syarat. Atau musbat dalam qasam yang menunjukkan arti akan datang. Jarang setelah ma, lam, dan setelah la. Adapun selain imma dari tolab, maka boleh. Dan akhir fi'il yang ditaukidkan dengan nun di fathah, kabruzan, seperti uburuzan. Waskulhu qabla mutmarin lainin bima janasa min taharukin qad ulima wal mutmara ihdifannahu illal alif wa iyakun fi akhir al-fi'li alif waj'alhu minhu rafi'an ghairal ya wal wawiyya'an qas'ayanna sa'ya wahdifu min rafi'i hataini wafi wawin waya syaklun mujani sunqufi nahu ikhshayin yahindu bil qasri waya qawmih sawun wa mumwaqis musawiya. Berikan harokat sebelum domir lin dengan harokat yang sesuai dengan harokat yang telah diketahui, ataupun buanglah domir kecuali alif jika di akhir fi'il ada alif. Jadikanlah rafa selain ya dan wawu dengan ya, seperti is'ayanna sa'ya, dan buanglah dari rafa dua huruf ini dan pada wawu dan ya dengan harakat yang sejenis. Nahwu yakhsayin yahindu bil kasri dengan kasra. Ya qawmi irsyawun dan domahkanlah dan kiaskanlah yang sama dengannya. Walam taqa khafifatun ba'dal alif lakin syadidatun waqas ruha ulif. Nun taukid khafifah tidak bisa terletak setelah alif. Yang bisa adalah nun taukid syadidah dan dikasrah. Wa alifan zid wablaha mu'akada fi'lan ila nunil inati unsida. Apakan alif sebelumnya sebagai mu'akad fi'il yang disandarkan pada nunul inat. Wahdif khafifatan disakinin radif wa ba'da ghairi fathatin idha taqif. Buanglah sukun yang menyertai nun taukid khafifah dan setelah selain fathah jika engkau wakufkan. Wa'dud idha khadaftaha fil waqfima min ajriha fil waslika na'udima wa'abtilanha fa'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi kifan kifa. Kembalikan apa yang kamu buang ketika wakuf jika engkau wasolkan. Gantikan setelah fathah alif ketika wakuf sebagaimana engkau katakan kifan menjadi kifa. Nah, pembahasan tentang nunat taukidi fihi masail. Al-mas'alatul ula li tawqidil fi'li nunani. Li tawqidil fi'li nunani thaqilatun wa khafifatun. Nahwu qawlihi ta'ala la yusjananna wa la yakuna. La yusjananna wa la yakunan. Surah Yusuf ayat yang ke-32. Untuk mentaukidkan fi'il ada dua macam nun. Yang pertama nun taukid thaqilah. Yang kedua nun taukid khafifah. Dua macam nun ini dicontohkan dalam firman Allah Ta'ala surah Yusuf ayat 32. La yusjananna muntaukid thaqila wala yakunan muntaukid khafifa. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Ikhtalafa an-nuhatu fi hadaini annunaini. فذهب جمهور البصريين إلى أن كل واحد منهما أصل Ulama Al-Nahwu berbeda pendapat mengenai dua macam nun taukid ini. Jumhur Al-Nahwu Basra berpendapat bahwa masing-masing dari nun taukid itu adalah asal atau asli. وذهب جمهور الكوفيين إلى أن الخفيفة فرع عن الثقيلة Jumhur ahli nahwu kufa berpendapat bahwa nun taukid khafifah itu cabang dari nun taukid thaqilah. Berarti asalnya thaqilah kemudian ditakhfif menjadi khafifah. Begitu maksudnya, ya. Nah. Wa dhahaba qaumun ila anna al-khafifata hiya al-asl. Sebagian kaum al-nahwu berpendapat bahwa yang asal itu ialah nun taukid khafifah, yang thaqilah itu cabang. Naam. Wa rajih al-qawlul awwal. Wallahu ta'ala alam. Yang rajih pendapat yang pertama, yakni pendapat jumhur ahli nahwu bashrah, bahwa baik nun taukid khafifah maupun nun taukid thaqilah sama-sama asal, bukan cabang dari yang lain. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. La yu'akkadu bihima illa fi'lul amri wal mubari'u. boleh illa fi'lul amri wal mudhari'i, boleh wal mudhari'i. Tidak bisa ditaukid dengan non-taukid sakilah maupun khafifah kecuali fi'il amr dan fi'il mudhari. Berarti yang bisa bersambung dengan non-taukid hanya fi'il amr dan fi'il mudhari. Wala yu'akkadu bihimal al-mabi mutlaqan. Fi'il madhi tidak bisa ditaukid dengan dua nun tersebut secara mutlak. Naam. Jadi fi'il yang bisa ditaukid dengan taukid ialah fi'il amr dan fi'il mudhari. Sedangkan fi'il madhi tidak bisa ditaukid dengan taukid secara apa ini? Mutlaq. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Amma fi'lul amri fa yajuzu taukiduhu mutlakon dalam kurung bidun syartin. Nahu ijtahidanna ta'allamanna ijtahidan ta'allaman adapun fi'il amr maka bisa ditaukidkan dengan taukid secara mutlak. Artinya tanpa syarat apapun. Fi'il amr bisa langsung dikasih taukid. Contoh ijtahidanna ta'allamanna ijtahidan ta'allaman. Naam. Sehingga kita tidak butuh membahas lebih jauh lagi tentang fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid. Karena tanpa syarat. Al-mas'alatu al-khamisah. Amal mudhari'u. Amal mudhari'u falahu halatun. Adapun fi'il mudhari maka memiliki beberapa keadaan. Ini terkait dengan nun taukid yang bersambung padanya. Al-ula ayyakuna taukiduhu bihima wajiban. Yang pertama wajib diberi nun taukid. Kapan itu terjadi? Wadzalika idza kana musbatan. Mustaqbalan. Jawaban liqasamin. Ghaira mafsulin min lamihi bifasirin. Nahwu qawlihi ta'ala. Watawahi la'akidanna asnamakum Surah Al-Anbiya ayat yang ke-57. Diperhatikan keadaan yang pertama, fi'il mudhari wajib diberi nun taukid baik khafifah maupun tsaqilah. Hal itu terjadi jika fi'il mudhari'nya musbat, yakni tidak didahului oleh nafi. Mustaqbal menunjukkan arti akan datang, bukan sekarang. Jawaban liqasam sebagai jawab dari sumpah. Ghayra mafsulin min lamihi bifasil. Lam kalimah fi'il mudhari' tidak dipisah dengan apapun. Ya, kayak yaktubu, tubaknya tidak dipisah dengan apapun. Kalau yaktubani gantikan baknya dipisah dengan apa? Adi, ya. Nah, contoh firman Allah Taala, wa tawahi la akidanna asnamakum. Sungguh demi Allah, aku akan membuat rencana untuk menghancurkan patung-patung kalian. Perhatikan, la'akidanna ini fi'il mudhari yang musbat karena sebelumnya tidak ada nafi. Mustaqbal karena menunjukkan arti akan datang. Jawaban liqasam, jawab dari sumpah. Tallahi itu sumpah. La'akidanna jawabnya, ya. Ghayra mafsulin min lamihi bifasil. La'akidanna lam fi'ilnya itu dal sama nun taukid, tidak ada pemisah. Tidak dipisah dengan apa? Alif musanna atau semisalnya. Langsung ketemu dengan nun taukidnya. Maka dalam kondisi seperti ini, fi'il mudhari tadi wajib diberi nun taukid. Nah, kalau panfi boleh tak kasih taukid? Tak boleh. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, tallahi tafta'u tadkuru Yusuf. Tafta'u itu takdirnya lah tafta'u. Manfi. Atau kalau menunjukkan arti sekarang, atau bukan jawaban dari qasam, atau dipisah, lam fi'ilnya dengan pemisah, maka tidak boleh dikasih taukid. Atsaniyah, keadaannya kedua, ayakuna qariban minal wajib. Yang kedua ini keadaannya hampir wajib. Berarti gak wajib ya, tapi hampir wajib. Maksudnya lebih bagus dikasih nun taukid daripada tidak. Hampir wajib hukumnya. Wadalika idza kana syartan li'in al-mu'akkadati bima. Wadalika idza kana syartan li'in al-mu'akkadati bima. Nahu qali ta'ala wa imma takhafanna, surah Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna, surah Al-Anfal ayat 58. Fa imma nadhabanna, surah Az-Zukhruf ayat 41. Fa imma nadhabanna, surah Az-Zukhruf ayat 41. Fa imma tarayinna, surah Maryam ayat 26. Fa imma tarayinna, surah Maryam ayat 26. Ini keadaan yang kedua, hampir wajib. Jika fi'il mudhari menjadi syarat dari in yang ditaukidkan dengan ma, imma, terletak setelah imma, ya, in syarat yang ditaukidkan dengan ma zaidah, maka fi'il mudhari setelahnya hampir wajib diberi nun taukid. Wa imma takhafanna, fa imma nadhabanna, fa imma tarayinna. Atsalitha, ayakuna kathiran. Ayakuna kathiran. Wadhalika idza waqa'a ba'da adati talabin. Qauli ta'ala wa la tahsabanna Allaha ghafilan Yang ketiga, keadaannya sering dikasih nun taukid. Nah, keadaan fi'il mudhari yang ketiga ialah kebanyakan dikasih nun taukid. Hal ini terjadi jika terletak setelah ada tolab. Seperti terletak setelah nahi. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna Allaha ghafilan. Tahsabanna ini kebanyakan dikasih nun taukid karena terletak selama ini lanahia. Lanahia termasuk ada tolab. Nah, tolab itu ada 6 macam. Ada nahi, ada doa, ada al-arab, ada tahdhib, ada tamanni, ada al-istifham. Macam-macam tolab. Kalau fi'il mudhari terletak setelah macam-macam tolab tersebut, maka kebanyakan dikasih apa? Nun taukid. Nah, di sini dicontohkan cuma satu saja mewakili yang lain. Yang ini tetap salah apa ini? La nahya, ya. Wala tahsabannallaha ghafilan. Arabiyah. Ayakuna qalilan. Wadhalika ba'da la an-nafiyah. Au ma az-zaidah allati lam tusbaq bi'il. Kaqauli ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Surah Al-Anfal ayat 24. Ini keadaan yang keempat, jarang memakai nun taukid. Nah, sedikit enggak pakai. Jika terletak setelah la nafiyah atau mazaidah yang tidak didahului oleh in. Kalau mazaidah didahului oleh in, maka dibaca imma, ya kan? Ini hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan di qarib minal wajib. Ini mazaidah tapi enggak didahului oleh in, sehingga qalil hukumnya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 24, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Nah, perhatikan la tusibanna, ini didahului oleh la nafiyah sehingga sedikit dikasih nun taukid, banyak enggak dikasih nun taukid. Ini contoh yang terletak setelah apa ini? La nafiyah. Wa qala syair idza mata minhum mayyitun sarqa ibnuhu. Idza mata minhum mayyitun sarqa ibnuhu. Sarqa ibnuhu. Wamin ibatin, wamin ibatin, ma yang butanna sakiruha, ma yang butanna sakiruha. Contoh yang terletak selama zaidah, ucapan penyair idama tamin humayitun sarqa ibnu, jika ada yang mati dari kalangan mereka maka putranya akan mencuri. Sarqa ibnu. Wa min ibatin ma yambutanna sakiruha, dan dari pohon yang berduri akan tumbuh. Di sekitarnya sakiruha. Ke pohon-pohon yang ada di sekitarnya saya kira. Mayam butanna. Nah, ini fi'il mudhari terletak setelah mazaidah yang tidak didahului oleh in, sehingga hukumnya qalil, diberi nun taukid. Al-khamisah, ayakuna akalla, ayakuna akalla. Hmm. wadhalika ba'dallam. Wa ba'da adati jazain ghairi imma. Kaul syair yahsabuhu al-jahilu malam ya'lama. Yahsabuhul jahilu malam ya'lama. Ada alifnya ya. Malam ya'lama. Asalnya ya'laman ya. Diwaqafkan ya'lama. Yang kelima, sangat jarang memakai nun taukid. Jika fi'il mudhari terletak setelah lam dan terletak setelah ada tu jazak selain imma. Contoh yahsabuhul jahilu malam ya'lama. Asalnya ya'laman. Dibakokkan ya'lama. Mentauket Khofifah ya. Jadi ya'laman setelah apa ini? Lam. Maka jarang sekali pakai mentauket. Tapi di sini dikasih mentauket untuk menunjukkan adanya ya. Baik. Al-mas'alah tu aksadsa. La yajuzu taqidul mudhari' bin nuni fi arba'i halat. Fi'il mudhari tidak boleh ditaukid dengan nun dalam empat keadaan. Al-ula ayyakuna ghaira masbuqin bima yujizu taukidahu. kal qasam wa adawati talab wan nahfi wa adawati syarti wa ma az-zaidah Yang pertama keadaannya fi'il mudhari' tadi tidak didahului sesuatu yang membolehkannya untuk ditaukid dengan nun. Tidak ada sesuatu yang mendahulunya yang membolehkannya ditaukid dengan nun. Seperti qasam. Tidak didahului oleh qasam. Atau ada waktu tolak. Atau nafi. Atau ada waktu syart atau mazaidah dari yang membolehkannya ditaukid. Tidak ada ini semua sehingga tidak boleh fi'il mudhari tadi ditaukid. Contoh yajtahidu Zaidun fala taqulu yajtahidanna Zaidun. Kenapa? Karena sebelum ijtihad itu tidak ada apa-apa yang membolehkannya untuk ditaukid dengan taukid. Maka ya harus ijtihad Zaidun, enggak boleh ijtihadanna Zaidun. Asaniyah, keadaan yang kedua, ayyakuna manfiyan waqian jawaban diqasam. Ayakuna manfiyan waqian jawab adi kosam. Nahu wallahi la angkudu ahda ummati wallahi la angkudu ahda ummati. Yang kedua, keadaan fi'il mudhari itu manfi, terletak atau menjadi jawab kosan. Contoh, wallahi la angkudu ahda ummati, demi Allah aku tidak akan membatalkan kesepakatan dengan umatku. Angkudu tidak boleh dikasih taukid. Kenapa? Dia manfi, la angkudu. Kemudian menjadi jawab kosam. Atsalitsah, keadaan yang ketiga, ayyakuna lil hali. Nahu wallahi la tadhhabul ana. Wallahi la tadhhabul ana. Yang ketiga, kalau fi'il mudhari'nya menunjukkan arti sekarang, maka enggak boleh dikasih nun taukid. Contoh, wallahi la tadhhabul an, demi Allah kamu sekarang pergi, enggak boleh dikasih nun taukid. Arabiyah, keadaan yang keempat, ayyakuna mafsulan min lami jawabil qasam. Nahu qawli ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang keempat, fi'il mudhari' tadi terpisah dari lam jawab qasam. Nah, tadi yang wajib taukid tidak terpisah dari lam qasam, ya. Lam jawab qasam dengan pemisah apapun. Berarti kalau ada pemisahnya antara fi'il mudhari' dengan lam jawab qasam, maka tidak boleh dikasih taukid. Contoh, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yu'tika enggak boleh dikasih taukid, karena antara lam jawab qasam dengan yu'tika dipisah dengan apa? Saufa. Selain empat keadaan ini, maka hukum taukid dengan fi'il mudhari ada lima keadaan tadi. Wajib, mendekati wajib, banyak, sedikit, sangat sedikit. Nah, ya, wajib, qarib min wajib, kasir, qalil, aqal. Nah. Al-mas'alah tuh sabi'ah. Anna akhiral mu'akkadi yuftahu aqulu litabribanna wabribanna wa istasna min dalika ayyakuna musnadan ila dhamiri dhilinin wa istasna min dalika ayyakuna musnadan ila dhamiri dhilinin. فَإِنَّهُ يُحَرَّكُ آخِرُهُ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ يُحَرَّكُ تَكَفْ آخِرُهُ حِينَئِذٍ بِحَرَكَةٍ تُجَانِسُ ذَلِكَ اللِّينِ. Nah, huruf akhir fi'il yang ditaukid dengan nun taukid itu di fathah. Contoh litabribanna, ba'nya di fathah. Ibribanna, ba'nya di fathah, ya. Kecuali kalau fi'ilnya bersandar pada dhamir yang memiliki huruf lin, maka di huruf akhirnya diharokati dengan yang sejenis dengan huruf lin itu. Nah, jadi kalau fi'il mudhari'nya atau fi'il amarnya bersandar pada dhamir yang memiliki huruf lin, maka harakat akhir fi'il tadi dikasih yang sesuai dengan huruf lin tadi. Maksudnya tidak di fathah, ya, menyesuaikan dengan huruf lin. Al mas'alatu ahtaminah, masalah yang ke-8, anna dzalikal lina yajibu hadfuhu in kana ya'an aw wawan. Anna dzalikal lina yajibu hadfuhu in kana ya'an aw wawan. Taqul idribunna wal aslu idribunna. Ibribinna wal aslu ibribinna. Nah, perhatikan ibribunna. Nah, ini baknya di doma disesuaikan dengan huruf lin wawu, ya. Tapi huruf linnya yang wawu tadi harus dibuang. Kalau dikasih yang taukid, asalnya ibribunna, wawunya dibuang. Ibribunna, ibribinna, ini ada huruf lin ya, maka baknya dikasal sesuaikan dengan ya, dan huruf lin ya tadi dibuang. Ibribinna. Nah, wa yustasna min dalika ayyakuna akhirul fi'li alifan kayakhsha. Wa istasna min dhalika ayyakuna akhirul fi'li alifan kayakhsha, fa innaka tahdifu akhirul fi'li wa tusbitul wawa madmumatan wal ya'a maksuratan. Fal awwal nahu ukhshubunna, والثاني نحو اخشينا, yang dikecualikan dari hukum tadi adalah jika akhir fi'il berupa alif di yakhsha, maka huruf akhir fi'il tadi dibuang, kemudian engkau tetapkan wawu yang di dhamma atau ya yang di kasrah. Ukhshuwunna, Jadi wawunya dipakai. Yang dibuang adalah huruf akhir fi'il. Karena berupa apa? Alif. Ihsyayinna. Nah ini yaknya dipakai. Tidak dibuang. Karena huruf akhirnya berupa alif. Wa in usnid hadzal fi'lu, bawahnya, wa in usnid hadzal fi'lu ila ghairil wawi wal ya'i lam tahdif akhirahu. Bal tuqallibuhu ya'an. Nahu layakhsayanna layakhsayanni latakhsayanna latakhsayanni. Layakhsayanna latakhsayanna. Ulang. Layakhsayanna. Kemudian latakhsayanni. Pakai tak. Layakhsayanna latakhsayanni. Latakhsayanna latakhsayanni ila yakhsayanna. Kemudian latakhsayanni latakhsayanna latakhsayanni. Nah, fi'il yang diakhiri dengan alif kalau tidak disandarkan pada wawu dan ya, maka huruf akhirnya enggak perlu dibuang. Cukup engkau ganti dengan ya saja. Nah, jadi wawu sama ya-nya diganti dengan ya yang baru. Bilayah sayanna letak latakhsayanni latakhsayanna latakhsayanni. Baik. Nah, selain itu semua maka akhir huruf fi'il yang ditaukidkan dengan nun taukid di fathah. Pengecualian saja sedikit ya. Naam. Al-mas'alah tu At-tasi'ah. Masalah yang ke-9. Tanfaridu an-nunu al-khafifatu bi arba'ati ahkam. Nun khafifah memiliki 4 hukum khusus yang tidak berlaku pada nun taukid Sakilah, ya. Ada empat hukum khusus yang hanya berlaku untuk nun taukid khafifah, tidak berlaku untuk nun taukid sakilah. Al-awwal, annaha la taqa'u ba'dal alif. Khilafan li Yunus wal Kufiyin. Nahukuma ukuda yang pertama, nun taukid khafifah tidak boleh terletak setelah alif musanna. Berbeda dengan pendapat Yunus dan Alina Bukufa. Berarti Yunus dan Alina Bukufa membolehkan. Ya. Contoh kuma ukuda itu enggak boleh dikasih nun taukid khafifah. Kalau nun taukid sakilah boleh enggak? Boleh. Nah, paham ya? Nah. Asani. Annaha la tu'akkidu al-fi'la al-musnada ila nulil inab. Nun taukid khafifah tidak boleh mentaukidkan fi'il yang bersambung dengan nunul inat. Nun jamak mana salim. Nahu idriban. Nahu idribna. Yaktubna taktubna. Ini semuanya enggak boleh dikasih nun taukid khafifah karena bersambung dengan nunul inad. Kalau dengan nun taukid sakilah boleh enggak? Boleh. Itribna menjadi itribna ni. Yaktubna jadi yaktubna ni. Ya, ya. Asalis. Annaha tuhdafu qabla sakin. Anha tuhdafu qabla as-sakin. Kaqawli syair. La tuhina Al-Fakira Allaka'an Allaka'an Tarka'a yauman Wadjahru qad rafa'ah Tarka'a yauman Wadjahru qad rafa'ah wal aslu la tuhinan wal aslu la tuhinan nah yang ketiga hukum khusus untuk nuntuqat khafifah dibuang nuntuqat khafifah jika terletak sebelum huruf yang sukun. Contoh ucapan penyair la tuhinal faqira allaka'an tarka'a yauman wadjahru qad rafa'a. Asalnya la tuhinan. Tak boleh la tuhinanil faqira, tapi la tuhina. Nun khafifahnya apa ini? Dibuang. Karena terletak sebelum huruf yang sukun. Arabik annaha tuqta fil waqfi hukmat tanwin annaha tuqta fil waqfi hukmat tanwin fa'in waqo'at ba'da fathatin qulibat alifan nahu la nasfa'a ainnya di kasih alif la nasfa'a surah al-alaq ayat 15 wala yakuna surah yusuf ayat 32 ketika waqaf nun taukid khafifah dihukumi seperti hukum membaca tanwin yakni jika terletak setelah fathah maka nun taukidnya diganti dengan alif ketika waqaf contohnya la nasfa'an menjadi la nasfa'a wala yakunan menjadi wala yakuna wa in waqa'at ba'da dhammatin aw kasratin khutifat wa in waqa'at ba'da dhammatin aw kasratin khutifat wa yajibu hina idzin ay yuradda ma khutifa fil wasli di ajaliha wa yajibu hina idzin ayyuradda ma khudifa fil wasli di ajriha. Takulu fil wasli idribun. Idribin. Wal aslu idribun. Idribin. Fa'idha waqafta hadhafta an-nun. Thumma tarji'u bil wawi wal ya. Thumma tarji'u bil wawi wal ya'i li zawari sakinain. Fataqul ibribu. Idribi. Berarti kalau letak setelah fathah diganti dengan alif ya ketika waqaf. Nah ini kalau terletak setelah dhamma atau kasrah, maka nun taukid khafifahnya dibuang. Dan kemudian setelah itu mengembalikan huruf-huruf yang dibuang tadi. Yang kalau wasol dibaca ya. Contoh ibribun asalnya ibribun ya kan. Ibribin asalnya ibribin. Kalau wasol. Ketika diwakaf nunnya dibuang, kemudian wawu dan ya-nya dikembalikan. Ibribu, itu ada nun taukid khafifahnya, tapi dibuang, ya, wawunya dipakai lagi. Ibribi, itu nun taukid khafifahnya dibuang, ya, ya-nya dikembalikan lagi, ya aslinya itu. Ya. Kenapa? Lizawali sakinah ini untuk menghilangkan dua sukun yang saling bertemu, ya, menghindari pertemuan dua sukun. Wadalika qauluhu wa'tud idza hadaftaha fil waqfi ma min ajriha fil wasika na udima wa abtilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi kifan kifa. Wa'tud kembalikan idza hadaftaha fil waqfi yang kamu buang ketika waqaf ma min ajriha fil waslika na'udima yang ketika wasal na'am ditiadakan wa abdilanha ba'da fathin alifa. Gantilah setelah fathah dengan alif. Waqfan ketika waqaf. Kama taqulu fi kifan kifa. Seperti engkau katakan kifan menjadi kifa. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembahasan tentang tauqid khafifah wastaqilah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.